Ini spesial untuk panjenengan udan-udan coy. Cantiknya Jawa Timur. Deviana Zafara Terosta. Asli loh. Sumpah. Ini rekord. Mungkin diriku jangan di atas ya. Harus pergi selamanya darimu. Atau ku harus mengakhiri cinta ini kepadamu. Ini cintaku telah kau bagi, tak sanggup ku hadapi semua ini. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluk dirimu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa belayanmu. Aku tak biasa. Terima kasih Sobat Rosta semuanya, thank you. Lanjut punya terima kasih damai bro.